salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga berkati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hamba-Nya. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan, karena tidak ada yang Allah minta ketika Allah menyempurnakan nikmat kecuali satu, bagaimana kita beribadah kepada-Nya setelah Allah sempurnakan nikmat-Nya dalam kehidupan kita. Semoga perjalanan ketika kita mencari ilmu adalah perjalanan untuk mengasah hati dan kalbu kita, untuk mampu beribadah kepada Allah dengan lebih maksimal, karena sesungguhnya tidak ada yang kita banggakan kelak ketika kita di hadapan Allah kecuali dalam membawa amalan-amalan akhirat kita, insyaAllah. Umahan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang kitab At-Tadhkirah, di mana buku ini merupakan sebuah buku yang menjadi guide, menjadi penunjuk jalan supaya kita memahami bagaimana keadaan kita ketika menuju kepada alam pasti yang akan kita injak, yaitu adalah alam kematian, di mana di dalamnya ada alam kubur, kemudian di dalamnya ada alam akhirat yang akan menjadi hari pertimbangan dan hari keadilan. Dengan kita mempelajari buku ini akan menjadikan kita semakin memahami tentang hakikat kematian, karena tidak ada orang yang pandai di dalam sunnah kecuali adalah pandainya ketika dia selalu mengingat kematian dalam kehidupan. Kita urutkan supaya apa yang kita pelajari tidak kita lupakan di awal-awal mukadimah. Kita urutkan dari awal sampai pembahasan kita yang terakhir. Bahwasanya di dalam pembahasan awal kita telah membahas bahwasanya dimulai oleh Imam Al-Qurtubi dengan sebuah uraian dan penjelasan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi hambanya Allah untuk meminta kematian, tetapi hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara global, apabila kita tidak mempunyai alasan dan kondisi-kondisi mendesak, maka haram bagi seorang mukmin untuk meminta kematian. Inilah yang menjadi dasar ketika Nabi SAW bersabda di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "La yatamanna yanna ahadakumul mauta idurin nazala bihi fa'ilkana labudda mutamaniyan falyakul Allahumma in kana al-hayatu khairan li tawaffani wa idza kana al-wafatu khairan li tawaffani." Rasulullah mengatakan tidak boleh seseorang itu memohon kematian disebabkan karena musibah yang dia dapatkan. Kalaupun dia memang ingin sekali untuk meminta kematian, maka katakanlah, "Kalau memang hidup itu baik untukku, maka hidupkanlah aku, dan apabila mati itu adalah baik untukku, maka matikanlah aku." Ini merupakan hukum yang pertama, tidak diperbolehkan bagi kita meminta kematian apabila tidak ada kondisi yang mendesak. Yang kedua adalah secara tafsiri, secara terperinci. Secara terperinci ternyata kita boleh meminta kematian. Kapan kita boleh meminta kematian? Disebabkan beberapa dalil yang telah diterangkan di dalam Kitabullah dan Sunnah. Salah satu di antara alasan kita boleh meminta kematian yaitu adalah kita khawatir. Ketika kita khawatir bahwasanya di masa mendatang kita tidak mampu istiqamah, sehingga ketika kita khawatir akan terjadinya musibah dalam kehidupan kita, maka kita meminta kepada Allah untuk diwafatkan ketika sedang istiqamah. Karena kita sepakat ternyata perkara yang paling berat dalam ibadah itu adalah istiqamah. Inilah yang dimaksudkan dari perkataan Ibunda Maryam di dalam surat Maryam yang ke-23. Ketika Ibunda Maryam diceritakan oleh Allah secara detail di dalam mushaf, fa'ajahal makhatu ila jid'in ihrati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ibunda Maryam ketika bersandar ke pohon kurma, Ibunda Maryam berkata, "Ya Allah, matikanlah aku. Cepatkanlah, cobalah kalau saya mati supaya saya menjadi orang yang dilupakan dan tidak didoakan manusia." Berarti di sini kita mengetahui diperbolehkan seseorang itu meminta kematian apabila dia khawatir musibah itu akan menimpa kepada dirinya dalam kehidupan agama, sehingga dia ingin mati sekarang, bukan besok, bukan lusa. bukan tahun depan tetapi tahun ini, karena khawatir tahun depan dia akan hilang istiqomahnya. Padahal kita ngerti ya, mendapatkan hidayah itu gampang, tapi menjaga hidayah setiap waktunya itu adalah susah. Kadang-kadang kita mendapatkan hidayah gampang, tetapi menjaga hidayah itu lebih susah. Berapa banyak orang yang dulu sering mengajak kita ke kajian, hari ini tidak kita dapati dia duduk di dalam kajian. Berapa banyak orang yang kita dapatkan, dia senantiasa mengingatkan kita tentang puasa sunnah dan sholat sunnah, tapi hari ini ternyata mereka tidak sama sekali kemudian melaksanakan puasa sunnah ataupun mengerjakan sholat-sholat sunnah. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui diperbolehkan seseorang ketika dia di dalam kehidupan meminta kematian karena khawatir dia tidak mendapatkan istiqomah. Kemudian kapan lagi kita boleh meminta kematian? Yaitu ketika kita menjumpai 6 perkara. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Abul Abbas Al-Ghifari, ketika Nabi bersabda, "Badiru bil mauti sitan." Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, yaitu pada halaman yang ke-19, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Badiru bil mauti sitan." Mintalah kematian sebelum datangnya 6 perkara. Imratas subaha, yang pertama, kalau kamu melihat orang yang bodoh tetapi memimpin. Yang kedua, wakasratu asyratin, kamu melihat tanda-tanda kiamat itu sudah banyak bermunculan. Yang ketiga, bai'al hukmi, jual beli hukum. Yang keempat, istighfaran bidami, orang gampang mengalirkan darah dan menumpahkan darah. Yang kelima, qati'atur rahimin, yaitu memutuskan tali silaturahmi. Dan yang keenam, wanash'an yatakhiduna al-Qur'an mazamir, yatakhiduna rajul yubanihim bil-Qur'an wa ingkana apalurum fikhan. Yang keenam adalah orang yang telah mengambil seseorang untuk menyanyikan Al-Qur'an, walaupun sesungguhnya dia tidak paham tentang apa yang dia lakukan. Disinilah kita mendapati yang keenam yang menjadikan seseorang itu, kemudian yaitu menjadikan seseorang mendidangkan Al-Quran. Enam-enamnya kelihatan atau tidak dalam kehidupan kita hari ini? Kelihatan banget. Kita mendapati pemimpin-pemimpin yang bodoh terhadap kitabullah. Kita mendapati bahwasannya banyaknya muncul tanda-tanda yang kita mendapati jual beli hukum, sampai-sampai ketika mendapatkan pekerjaan yang halal saja harus jual beli hukum untuk kita sokok waliyatubillah. Pertumpahan darah di mana-mana, memutuskan tali silaturahmi terjadi di mana-mana, dan hari ini kita mendapati Quran didengarkan dengan suara nyanyian dan suara alat musik, di mana salah satu yang menyanyikan walaupun yang menyanyikan itu tidak paham tentang Quran. Inilah yang menjadi perbulit, inilah yang menjadi alasan. Kalau hari ini kita berdoa kepada Allah supaya kita dimatikan, supaya ringan hisab kita, daripada kita bertambah dosa dan bertambah berat ketika menjaga iman. Kalau saya mendengar ada ibu yang berkata, "Ya Allah, wafatkanlah saya sekarang ya Allah," maka ibu itu tidak salah secara syariat, karena memang diperbolehkan bagi kita menginginkan kematian ketika melihat 6 perkara. Ya, inilah beratnya ketika kita hidup pada zaman fitnah. Karena kita hari ini hidup pada zaman fitnah, di mana ujian iman betul-betul terkuras. Banyak perkara yang harusnya tidak perlu kita lakukan, tetapi itulah konsekuensi zaman fitnah. Kemarin kita kemudian juga melanjutkan bab yang kedua. Bab yang kedua kita mengingatkan tentang kematian. Dibuka pada halaman yang ke-20. Bahwasanya kita telah mempelajari tentang mengingat kematian. Tentunya ketika kita mengatakan mengingat kematian, ada beberapa poin yang harus kita sepakati dulu. Yang pertama adalah mengingat kematian itu adalah ibadah. Apa itu konsekuensinya kalau mengingat kematian itu ibadah? Muasir. Apa konsekuensinya, makna kalau mengingat kematian itu ibadah? Kenapa? Bukan. Yang bisa saya kasih teh. Kenapa? Betul. Ketika kita mengatakan bahwasannya mengingat kematian itu adalah pahala, artinya adalah semakin banyak kita mengingat kematian, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Kita sering menganggap bahwasannya mengingat kematian itu hanyalah anjuran. Bukan anjuran dia, bukan himbauan. Tetapi mengingat kematian itu merupakan ibadah. Sebagaimana ibu kalau memperbanyak sujud banyak pahalanya, sebagaimana ibu ketika mengingat kematian, maka sesungguhnya itulah ibadah yang insya Allah kita dapatkan pahalanya. Jadi ibadah itu bukan hanya sujud dan rukuk saja, tapi termasuk cabang ibadah yaitu adalah ketika kita mengingat kematian, sekali-kali kita berhenti sejenak untuk mengingat kematian, sesungguhnya kita mendapatkan pahala atas apa yang kita renungkan walaupun hanya sekejap saja. Ya. Dan tentunya kita paham uniknya mengingat kematian itu apa? Mengingat kematian itu justru menghidupkan hati yang mati. Sebagaimana sebaliknya, orang yang jarang mengingat kematian tetapi melihat kehidupan justru mematikan hati. Dalam kematian ada kehidupan, dalam kehidupan ada kematian. Makanya masya Allah, orang yang mengingat kematian, maka semakin banyak dia mengingat kematian, itu merupakan ibadah. Sebagaimana zikir pagi kita ibadah. Jadi jangan sungkan untuk lagi mengatakan lagi apa mbak ibadah. Ibadah apa? Ingat kematian. Karena itu merupakan cabang ibadah yang bernilai pahala, sebagaimana sujud kita bernilai pahala. Yang kedua yang telah kita sepakati kemarin, mengingat kematian itu merupakan fitrah. Dimana kita secara fitrah itu kemudian telah mengerti bahwasanya mengingat kematian itu ada kebaikan. Bahwasanya mengingat kematian itu ada kebaikan. Makanya kemudian kita selalu refleks mengatakan kalau kita melihat orang yang berantakan dan berandalan, kita ngomongnya gimana? Orang kayak gini tuh orang gak ingat mati. Yang komentar semacam itu bukan hanya orang yang ngaji ataupun yang gak ngaji. Orang yang gak ngaji pun ketika dia mendapati temannya itu berantakan hidupnya juga akan mengatakan, kamu tuh gak pernah ingat mati ya. Kenapa orang ngaji ataupun gak ngaji, refleks dia mengatakan, kamu gak ingat mati ketika dia melihat orang yang berandalan? Karena hakikatnya mengingat kematian itu fitrah. Karena secara tubuh kita itu kalau kemudian dikatakan tentang kematian, syaraf-syarafnya itu hidup langsung. Tubuh kita langsung kemudian merasa. Makanya kemudian mengingat kematian itu merupakan bagian dari fitrah. Sehingga apabila kita mendapati orang yang tidak beriman pun juga ngomongnya gitu. Preman kalau dia mendapati anak buahnya itu terlalu berani, biasanya preman bosnya itu ngomong, kamu jangan gitu-gitu banget, kayak kamu gak ingat mati aja. Padahal kemudian dia dalam keadaan menjadi preman, walaupun tidak pernah ngaji kitab At-Tadhkirah, tidak pernah ikut kajian Kamis ketika ustaznya jalan-jalan datang. Kenapa semacam itu? Karena itu fitrah. Kalau itu adalah fitrah, maka sesungguhnya yang namanya fitrah ya semacam itu. Maka kemudian ketika mengingat kematian itu bagian dari fitrah, siapapun itu akan ngerti itu adalah merupakan bagian dari karakter diri kita. Makanya orang gak usah ingat kematian deh. Mengingat tua saja sudah menciptakan kebaikan. Baru ingat tua saja, gak usah nyebut kata mati. Kalau jelas mengingat kematian itu memberikan kebaikan, tapi mengingat tua saja sudah memberikan kebaikan. Makanya ibu perhatikan, orang itu kalau merasa tua dan merasa muda, mana yang lebih baik? Merasa tua. Kenapa? Kalau orang itu merasa tua, dia akan mawas diri dan dia akan berpikir tentang apa yang dia kerjakan untuk menjadi ukiran amal. Itu kalau orang merasa tua. Yang bahaya itu apa? Orang merasa muda, apalagi laki-laki 60 tahun masih merasa 17 tahun. Wah, itu bahaya. Itu biasanya akan rusak dan musibahnya banyak. Makanya kemudian kalau merasa tua saja sudah memberikan kebaikan, apalagi merasa dekat dengan kematian. Yang ketiga, kita mengerti kemarin dalam kitab At-Tadhkirah, dalam pembahasan kita, kematian itu perkara yang dibenci oleh setan. Mengingat kematian itu perkara yang dibenci oleh setan. Sebagaimana setan itu membenci taswif. Taswif itu apa? Bentuk taswif. Iya. Orang kemudian melambat-lambatkan untuk melakukan taubat. Maka sama, iblis pun tidak suka bukan hanya dengan tasbih orang yang melambatkan taubat, tapi sesungguhnya iblis itu paling tidak suka juga dengan orang yang mengingat kematian. Makanya ikrarnya syaitan adalah menghalangi manusia untuk mengingat kematian. Kita buka dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Ikrarnya setan dan iblis ketika di hadapan Allah, ketika telah ditetapkan sebagai makhluk yang sesat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh iblis. Summa fa bima aqwaid. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Iblis itu berkata, ya Allah, karena Engkau telah menetapkan aku sebagai yang tersesat, aku akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Dimana setiap tempat yang dikatakan oleh setan itu punya makna yang harus kita ketahui sebagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas. Apa itu maksudnya iblis datang dari arah depan? Sesungguhnya tidaklah iblis datang dari arah depan. Kenapa dia mendatangi kita dari arah depan? Yaitu adalah yuhjibuhum fi akhiratihim, yaitu adalah menghalangi kita supaya kita tidak ingat akhirat kecuali sebentar saja. Makanya kalau kemudian kita sering bertanya, kenapa ya Ustaz, memori saya tentang surga itu kok gak pernah lama, gampang sekali terhapus, kesenggol dikit hilang. Bahkan ketika kita mengingat kuburan itu ya ketika lewat ya biasa. Kenapa kok semacam itu yang menjadikan terhapusnya memori kita untuk ingat akhirat kita dan kuburan kita itu ya setan. Makanya setan itu hari ini Masya Allah betul-betul menjadikan kita sampai begitu keras hatinya, sampai melewati kuburan pun tidak mampu membangkitkan hati kita. Ibu tahu gak, di daerah Jakarta Timur sono ada satu kuburan itu yang dekat dengan Klumpung ya. Itu kuburan itu di dekat masyarakat, di mana orang pacaran di dalam kuburan. Mojok pacaran di atas gundukan itu sambil kemudian berpelukan gini. Oh, saya tahu, saya dulu ngajar agama masjid di situ, saya ajar kok. Masya Allah, saking pinternya setan untuk mematikan syaraf-syaraf hati, untuk mengingat kematian, sampai orang itu ketika melihat kematian itu memorinya cepat hilang. Makanya perhatikan kan, kita ini kalau ngaji kemudian ketika membahas pesona surga dan akhirat, pesona surga dan neraka, cepat sekali hilang. Kenapa Pak cepat sekali hilang? Karena itulah iblis, itulah yang Allah terangkan. Itu loh, sesungguhnya iblis itu datangi kamu dari arah depan supaya kamu gak ingat-ingat tentang urusan akhirat kecuali sebentar-sebentar tok. Kadang-kadang kita dengar YouTube kemudian Masya Allah ya ingin masuk surga lah, sebentar itu nanti ke belakang kena kipas angin hilang itu. Kenapa kok cepat hilang? Itu memorinya itu cepat dihapuskan oleh setan. Itu datang dari arah depan. Makanya kemudian setan itu betul-betul menjadikan dunia itu pesonanya luar biasa. Supaya apa? Supaya orang tidak ingat tentang akhirat ketika ingatannya tentang akhirat selalu kalah dengan ingatannya tentang masalah dunia. Datang dari arah belakang itu ngapain setan itu? Datang dari arah belakang setan itu maksudnya adalah yurghibuhum fi akhiratihim, kata Ibnu Abbas. Yaitu adalah bagaimana setan itu berusaha untuk menjadikan kita senang dengan pernik-perniknya dunia. Makanya datang dari arah belakang. Kenapa mereka mendatangi kita dari arah belakang? Narik leher kita supaya senang dengan perkara-perkara duniawi. Makanya Masya Allah kan melihat pintu yang lucu, sudah 3 tahun gak lupa-lupa pintunya itu. Masya Allah dulu pernah melihat ini, ada pintu yang bagus banget. Kalau ibu-ibu melihatin tas, sudah 6 tahun masih ingat aja tasnya. Yang menjadikan memori kita terjaga tentang urusan dunia itu siapa? Setan. Setan yang menjadikan kita urusan dunia itu jarang lupa. Kenapa? Karena memang setan itu ingin menjadikan kita itu bertahan di dunia dan tidak ingin kemana. Datang dari arah kanan apa? Supaya kita semua melakukan perkara bid'ah. Jadi datang dari arah kanan supaya kita ini melakukan bid'ah. Kenapa? Setan ngerti kalau manusia itu sudah digoda dengan bid'ah dari sebelah kanannya, maka dia tidak punya waktu dan tenaga kembali untuk mengerjakan perkara yang sunnah. Kenapa? Habis tenaganya dan habis waktunya hendak mengurusin masalah-masalah bid'ah. Makanya yang kita khawatirkan itu apa? Kalau mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, habis waktumu, habis tenagamu. Banyak amalan sunnah yang belum mampu kita kerjakan akhirnya hilang, disebabkan kita mengerjakan sesuatu yang sifatnya tidak berdasar kepada Nabi. Ini contoh nyata ini. Salah satu tempat ada yang mempraktekkan satu amalan yang jelas hadisnya itu palsu. Tapi karena sulit memahamkan tentang hadis palsu, tidak mampu dijadikan hujjah, ya akhirnya tetap dilakukan. Apa itu? Membaca surat Al-Ikhlas, yaitu 1000 kali. Kita bisa bayangkan itu kalau betul-betul diamalkan. Pertama, berat banget kalau membaca sampai 1000 kali. Terutama bagi ibu-ibu misalnya, yang tidak tamat SD kan susah hitung 1000 itu. Ternyata sampai 1000 kali kemudian hitungnya, sampai kehilangan waktu bersama suaminya. Suami yang kemudian mungkin juga pulang dari kantornya atau pulang dari kerjaannya. Mana ibu nak lagi baca surat Al-Ikhlas? Bapak belum makan. Ada apa-apa misalnya lagi baca surat Al-Ikhlas? Hilangkan akhirnya. Disitulah kenapa para ulama sampai mengingatkan kita, jaga dirimu dari perkara bid'ah. Karena perkara bid'ah itu menghabiskan waktu dan kesempatan kita. Akhirnya apa? Sunahnya luput, bid'ahnya kenceng. Tentunya kita harus paham ya, jangan gampang membid'ahkan, tapi jangan sensitif kalau mendengar kata bid'ah. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Karena kalau sudah menyebut kata bid'ah itu, yang tergambar kita itu dua kelompok ekstrim. Satu, kelompok yang paling anti kalau mendengar kata bid'ah. Wah, ini ngomong bid'ah ini pasti ngajaran ini mesti gitu, ini Wahabi. Padahal tidak ada hubungannya. Karena sesungguhnya kalimat bid'ah itu kalimat yang diucapkan sendiri oleh siapa? Nabi Muhammad. Yang mengucapkan kalimat bid'ah itu bukan bibir kulo, bibirnya Nabi. Bukan lesanku, tetapi lesannya Rasul. Mana dalilnya? Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, fa'ina asdaqal hadisi kitabullah, wa khairul hadhi hadhi Muhammadin, wa syarul umuri muhdasatuhah, fa'ina kula muhdasatin. Sebaik-baik satu urusan itu perkara apa? Sebaik-baik perkataan itu perkataannya Allah. Sebaik-baik petunjuk, petunjuknya Nabi. Seburuk-buruk urusan itu urusan yang ditambahi. Dan setan perkara yang ditambahi itu perkara bid'ah. Jadi yang ngomong saya atau Rasul? Rasul. Dan ada hubungannya dengan Wahabi. Saya juga gak tahu itu Wahabi dari siapa ya? Jadi jangan anti dulu kalau mendengar kata bid'ah. Kenapa? Yang mengucapkan kalimat bid'ah itu Nabimu dan Rasulmu yang kamu harapkan untuk mendapatkan syurganya, yang kamu harapkan mendapatkan syafaatnya. Jadi kelompok yang pertama ini mungkin disusupi oleh musuh-musuh Allah, dibentur-benturkan kepada orang yang ingin menjalankan agama dengan benar, dibenturkan akhirnya. Akhirnya apa? Setiap dia mendengar itu kemudian menjadi sensitif dan dia menuduh bermacam-macam, padahal tidak semacam itu. Tapi juga kita tidak mengingkari ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu apa? Yang gampang-gampang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah. Tidak bisa, ini juga salah kelompok yang kedua ini. Karena mengatakan bid'ah itu bukan kita yang mengucapkan, tapi ahlul ilmi yang bisa menentukan ini bid'ah atau tidak. Dan ingat, persoalan yang sifatnya khilaf di antara para ulama, persoalan yang sifatnya terjadi perbedaan di antara para ulama, ya jangan katakan bid'ah kalau memang ada perbedaan di antara para ulama. Maka kemudian sikap ahlu sunnah itu gimana? Ya di tengah-tengah ini. Tidak gampang-gampang membid'ahkan, tapi juga tidak anti dengan kalimat bid'ah. Di tengah dia, indah di tengah. Dan dia menyikapi dengan baik. Dan ibu juga harus paham, kalau kita hidup pada satu masyarakat yang ternyata belum siap untuk mendengar kalimat itu karena belum paham, ya sudah, kita ganti dengan nama yang lainnya tanpa merubah makna. Contohnya apa? Ini tidak dilakukan Nabi. Sama atau tidak? Sama. Tetapi kalau didengar orang, beda atau tidak? Beda. kalau kemudian kita merasa bahwasanya orang-orang ini belum paham. Dan ketika kalau kita ingin berdakwah ibu di tengah keluarga, jangan langsung menyorot masalah itu. Misalkan banyak kan ibu-ibu tuh punya masalah dengan keluarga besarnya. Tolonglah ibu, jangan ngomong langsung tentang masalah itu. Kenapa? Yang paling penting tanamkan dulu akidah. Ini yang paling penting. Jangan kemudian buru-buru ngaji pulang-pulang ngomongin apa? Bid'ah. Urutannya salah. Urutannya kalau kita kembalikan ke dakwahnya para nabi, urutannya akidah dulu, baru akidah pelan-pelan, baru akan nyampe kepada persoalan bid'ah. Jangan membuat seseorang itu lari dulu dari Allah. Tapi berikanlah apa? Kabar gembira. Jadilah mubasyiran, pemberi kabar gembira dulu supaya dia tertarik menerima Islam. Baru kemudian kita pahamkan pelan-pelan sesuai dengan proses-proses yang ada. Jangan instan. Kenapa? Karena Allah saja ngajarin kita untuk tidak instan kok. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah berapa hari ibu? Berapa hari? Alam semesta ini diciptakan berapa hari? 6 hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berapa hari? 6 hari, 6 masa. Padahal Allah mampu gak menciptakan alam semesta dalam sekejap? Kun fayakun, mampu atau tidak? Mampu. Kenapa Allah ciptakan alam semesta itu 6 hari padahal Allah mampu menciptakan alam semesta dalam sekejap? Memberikan pelajaran kepada anak dan memberikan pelajaran kepada ibu. Segala sesuatu itu ada proses. Ya? Jadi mendakwai pun ada proses. Pilihlah sesuatu yang sifatnya membangkitkan keinginan mereka. Misalkan keluarga kita masih jauh dari agama, ceritakan dulu pesona surga, ceritakan dulu bagaimana sirahnya Nabi, akidahnya bagaimana, supaya ketika mereka sudah punya fondasi, baru kita berikan beban-beban yang mampu mereka pikul setelah mereka mendapatkan fondasi yang benar. Memilih tema pada waktu yang salah itu berakibat ditolaknya dakwah kita ibu. Coba kalau ada orang, misal ada orang kafir baru masuk Islam, kemudian langsung kita terangkan, saya pak mau masuk Islam pak, ya alhamdulillah, terangkan cerita para nabi, oh Nabi Ibrahim itu difitnah umur 80 tahun, coba kira-kira jadi masuk Islam atau enggak? Enggak jadi masuk Islam. Artinya yang pilihlah kemudian hal-hal yang lebih baik gitu loh, memberikan kabar gembira dulu. Tolong kalau sebelum kita memberikan fondasi-fondasi yang berat, fondasinya dikeluarkan dulu, baru kita berikan beban yang berat itu. Itu yang benar. Itu saja kadang-kadang masih ditolak, Pak. Apalagi yang salah. Waktu juga sangat mempengaruhi. Kalau kita menyampaikan sesuatu, tolong perhatikan waktunya. Kenapa? Itu sangat mempengaruhi, betul. Lagi letih-letihnya, jangan ngomong lah. Kalau lagi letih-letih, jangan ngomong yang berat. Sama ini gak punya suami, baru kena macet 6 jam, baru buka pintu, qala Allahu ta'ala. Suaminya gak pingsan itu alhamdulillah, sakit dengan marahnya. Nantilah, dia kan deket hangat, masakin dulu air panas, baru ngomong qala Allahu ta'ala nanti. Lu ini perkataan Allah, ya iya ini perkataan Allah, tapi waktunya juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena banyak istri-istri yang sekarang itu mengatakan suami saya belum paham sunnah. Nah, memang prosesnya memang pelan-pelan kok. Nah, kalau ibu dapat sekejap ibu kemudian mengetahui paham suaminya sunnah itu, ya terus gampang, terus dapat pahalanya dari mana? Akhirnya nggak dapat kesabaran kan? Coba kalau ibu hari ini belum mendapati suaminya belum paham sunnah, kan ibu bisa merintih di dalam sujud. Pagi-pagi bisa memeras air mata di dalam sajadah. Jadi kemudian itulah yang menjadikan bukan lebay, memang kayak gitu. Jadi menjadikan kita sabar ketika kita kemudian mendapati kesulitan. Yang keempat yang datang dari arah kiri. Datang dari arah kiri itu apa maksudnya? Datang dari arah kiri maksudnya adalah menciptakan supaya kita gampang melakukan dosa-dosa besar. Ya. Kemarin kita juga telah mempelajari, mengingat kematian itu banyak keutamaan yang sudah kita pelajari, yaitu membuat hidup kita menjadi tenang, berkumpulnya banyak kebaikan, akan menjadikan kita rajin beribadah, dan orang yang mengingat kematian akan dikumpulkan dengan para syuhada. Itu sudah kita sampaikan dalam pertemuan. Sekarang yang juga harus kita pahami Kita buka halaman yang ke-26. Setelah kita mengingat kematian itu, supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dengan perasaan kita. Ya. Jadi sesungguhnya ketika kita mengingat kematian, yang kita harus pahami, kenapa kita harus mengingat kematian? Supaya kemudian kita juga tidak tertipu dengan perasaan kita. Karena ada orang yang mereka itu dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena perasaan. Mari kita buka di dalam surat Al-Fusilat 23. Ada di dalam bukunya, masih tidak usah ya. Allah berfirman, wa dzalika dzunubukum allati dzanantum bi rabbikum aradnantum fasbahtum minal khasirin. Allah berfirman, dan demikian adalah prasangka yang telah kamu sangkakan kepada Rabbmu. Prasangka itu membinasakan kamu, maka jadilah kamu orang yang merugi. Tolong ibu semuanya lihat ke sini. Ini ayat bicara tentang apa? Kemarin saya ingat ini terakhir. Jangan dilihat dulu. Jangan dilihat dulu. Ayat ini bicara tentang apa? Apa itu? Ayat Fusilat 23. Fari. Jangan melihat terjemahnya. Jangan melihat bawahnya. Melihat ayatnya aja. Apa? Apa itu? Ya prasangka. Ya. Kemarin kita membahas salah satu fungsi untuk mengingat kematian itu apa? Supaya kita tidak terperangkap dengan sebuah perasaan yang sering menipu kehidupan kita. Perasaan yang menipu kita itu gimana? Kita sering berbuat dosa, kita jarang melakukan kemaksiatan, tetapi kita merasa pede bahwasanya kita itu masuk surga. Kenapa? Allah Maha Rahman, Allah Maha Baik. Sehingga kemudian banyak dosa yang kita lakukan, sedikit amal soleh yang kita kerjakan, lalu kemudian apa? Kita masih merasa bahwasannya kita ini adalah penduduk surga. Allah lalu mengingatkan kepada kita, wadzalikum dzunubukum allati dzanantum bi rabbikum, itu loh perasaan yang kalian sering sangkakan kepada Rabbmu. Aradnakum fa'asbahtum minal khasirin, maka itulah kemudian yang menjadikan kamu akhirnya merugi. Makanya mengingat kematian yang melahirkan ketaatan itu mengalahkan perangkapnya perasaan. Jadi yang memerangkapkan kita, menjebak kita bukan hanya setan, bukan hanya nafsu itu, tetapi termasuk yang mampu menjebak kita itu siapa? Perasaan kita. Kita saling merasa yaitu apa adanya dan ala kadarnya untuk Allah, tetapi ironisnya kita mengharapkan hasil yang maksimal. Dan ternyata sering gak kita kayak gitu? Sering banget kita itu kemudian ditiupkan prasangka oleh perasaan kita. Insya Allah kamu kira-kira masuk surga enggak? Insya Allah saya sih masuk surga, insya Allah. Padahal salat malamnya juga masih jauh, puasa sunahnya masih sangat jauh, hidupnya penuh dengan ghibah, hidupnya penuh dengan dosa, hidupnya penuh dengan fitnah. Tapi setan mengatakan, kamu insya Allah penduduk surga. Itulah namanya perasaan. Saya dulu ketika membaca ayat ini, sebelum membaca tafsir enggak paham artinya itu. Tapi setelah membaca tafsir, salah satunya Imam Qurtubi, akhirnya paham. Ingat-ingat loh ikhwan, ingat-ingat loh ibu-ibu, sesungguhnya yang menjebak kita bukan hanya setan, bukan hanya nafsu. Yang termasuk menjebak kita itu apa? Perasaan yang meninabubukkan kita untuk melakukan ketaatan maksimal. Ya. Jadi perasaan itu terkadang meninabubukkan kita. Insya Allah kamu sudah top, pokoknya sudah top deh. Tuh lihat daripada keluarga besar kamu, yang paling top itu kamu. Akhirnya apa? Ketika kita dinabubukkan, ketika kita dinabubukkan oleh perasaan, baru disitulah kita merasa kelak akan merugi ketika kita prasangka kita salah. Lu, prasangka kita terlalu besar, tidak diiringi dengan perbuatan nyata dan real untuk membuktikan prasangka kita kepada Allah. Waliyatu billah. Sekarang mari kita buka bab yang ketiga. Yang ketiga adalah hal-hal yang untuk yang mengingatkan kematian. Hal-hal untuk mengingatkan kematian dan akhirnya serta menyebabkan juhud terhadap dunia. Jadi sekarang kita kemudian bahas bagaimana perkara-perkara yang mampu untuk mengingatkan kepada kematian dan akhirat yang menyebabkan kita zuhud terhadap perkara dunia. Maka yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi adalah yang pertama termasuk di antara perkara yang menyebabkan kita ingat kematian dan ingat akhirat yaitu adalah ziarah kepada kubur. Ini termasuk di antara perkara sunnah. Ya, ini termasuk di antara perkara sunnah yang ditetapkan di dalam sunnah. Bahwasanya ziarah kubur termasuk di antara perkara sunnah yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh para salaf itu ternyata bukan hanya mereka datang ke kuburan, tetapi bahkan ada salah satu seorang salaf yang namanya Rabi' bin Haitham rahimahullahu taala sampai dia itu membangun liang lahat di belakang rumahnya. Dia bangun itu liang lahat di belakang rumahnya. Dan ketika beliau dalam kondisi ketika sudah mulai futur, turun iman, maka yang dilakukan oleh beliau pergi ke belakang rumahnya, tidur di liang lahatnya dan berkata, ini loh tempatmu kalau jiwamu kemudian nanti meninggal dunia ketika dicabut. Kalau sudah merasa ketakutan, dia bangkit dari tidurnya di liang lahat menambah ketakutan. Jadi boleh nggak Ustaz kalau saya punya rumah luas di belakangnya saya bangun lubang lahat, liang lahat, boleh, silakan. Insyaallah ada kebaikannya. Untuk mengingat kita kepada kematian. Kamu jangan sampai dibuatnya malah ketakutan. Tapi kalau kemudian dibuatnya untuk mengingat kepada kematian. Dan itu diperbolehkan. Maka sama pula bahwasanya di antara yang bisa melahirkan bisa melahirkan untuk mengingat kematian yaitu adalah ketika kita datang ke kuburan. Sekarang kita bahas dulu dalilnya dulu, ya. Karena sebelum kita membahas dalil, kita pahami dulu. Datang ke kuburan itu artinya apa sih secara bahasa ziaratul kubur? Yang namanya ziarah itu artinya apa? Ziarah ya zuru, mengunjungi. Jadi kalau kemudian kita mengatakan, saya ingin ziarah ke rumahnya ibu ya. Jangan buru-buru, Masya Allah Ustaz yang masih hidup. Ziarah itu artinya mengunjungi. Kalau ditambahi dengan kata al-kubur, baru kemudian dinamakan dengan ziarah kubur. Tapi artinya ziarah kubur adalah mendatangi ke kuburan. Maka kita bahas dulu bagaimana syariatnya. Kenapa di dalam agama ketika kita bicara tentang perbuatan apapun tidak ada yang dibutuhkan kecuali satu, dalil dan hujjah. Karena terkadang hari ini ketika kita bahas ini nanti penting. Karena sekali lagi ada dua titik ekstrim. Ada yang anti ziarah kubur, ada yang terlalu berlebihan di dalam ziarah kubur. Ada yang anti ziarah kubur kan seakan-akan ziarah kubur gak pernah dilakukan. Nah itu amalan-amalan orang yang gak benar. Ada orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena melihat realita banyaknya kerusakan ketika dia melihat orang yang ziarah kubur. Tapi ada orang yang ziarah kubur malah terlalu berlebihan sampai akhirnya jatuh dalam perkara kesyirikan. Nah, kita perlu membahas dalilnya supaya kemudian sekali lagi di tengah-tengah antara yang berlebihan dengan orang-orang yang mereka itu anti kepada ziarah kubur dengan orang yang benar. Maka kita bahas dulu ziarah kubur itu adalah kemudian mengunjungi. Maka dalilnya sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Majah. Di mana riwayat ini juga disebutkan oleh Imam Muslim di awal-awal hadisnya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Fa innaha tuzahitu fid dunya wa tudzakirul akhirah." Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Sesungguhnya aku dulu melarang kalian untuk menziarah kepada kuburan. Kenapa Rasulullah melarang? Karena saat itu beliau khawatir terjadinya fitnah. Terjadinya fitnah-fitnah yang menimpa pada agama. Maka Nabi pertama-tama ketika menyampaikan Islam melarang untuk datang ke ziarah kubur. Kemudian fazuruha, maka sekarang, maka jenguklah atau maka kunjungilah. Itu namanya hukum apa? Nasakh wa mansukh. Nasakh itu apa? Yang menghapuskan hukum sebelumnya, mansukh, hukum yang terhapuskan dengan hukum yang baru. Ya, itu namanya hukum apa? Nasakh dan mansukh. Fazuruha, maka kemudian kunjungilah kuburan itu sekarang, walaupun dulunya aku melarang kalian untuk datang ke kuburan. Nabi lalu mengingatkan, lalu Nabi kemudian menyebutkan apa sebabnya ziarah kubur diperbolehkan setelah sebelumnya itu dilarang. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkiru akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu menjadikan kita mampu zuhud dalam perkara dunia, wa tudzakkiru akhirah, dan mampu mengingatkan kematian. Ini dalil. Berarti ziarah kubur itu masyru' atau tidak masyru'? Masyru'. Masyru' itu syariatnya ada, jelas. Jadi ini menjadi dalil untuk menjawab orang yang mengatakan apa sih ziarah kubur, gak usah kalau sudah meninggal, meninggal aja. Tidak. Tapi yang namanya ziarah kubur itu ada syariatnya. Dan itu syariatnya disampaikan oleh Nabi, walaupun awalnya dilarang oleh Nabi, kemudian dihapuskan oleh Nabi dengan syariat yang datang setelahnya, untuk mengingatkan kematian dan membuat zuhud kita dalam perkara dunia. Ya. Di sini kita memahami banyak hal loh ibu. Apa yang kita petik dalam hadis ini dulu? Yang kita petik dalam hadis ini adalah adanya perkara nasakh dan mansukh di dalam sunnah. Adanya perkara nasakh dan mansukh di dalam sunnah. Ada perkara yang dulunya boleh, kemudian sekarang tidak boleh. Contohnya apa dalam Islam itu? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Nikah dengan nikah kontrak. Itu nikah mut'ah. Nikah kan macam-macam itu. Ada nikah mut'ah, ada nikah misyar. Tahu nikah misyar? Nikah misyar itu seorang perempuan, dia berkata kepada seorang laki-laki yang dia senang, kemudian dia berkata, tolong nikahin saya. Atau kemudian seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, saya ingin nikahin kamu, tetapi saya tidak bisa untuk mendatangi kamu sebagaimana saya mendatangi istri yang pertama. Lalu istri yang kedua mengatakan boleh, datangin saja misalkan satu kali dalam sepekan. Dengan keridhaan istri yang kedua, maka itu namanya nikah misyar. Boleh atau tidak? Boleh. Tentunya dengan keridhaan dari pihak istri. Itu boleh? Boleh. Misyar. Misyar. Misyar. Mim sin ya ra. Ditulis ya. Katanya memisyar. Jadi boleh atau tidak? Boleh. Ibu tahu enggak ada sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi. Ya. Masyaallah ya. Ibnu Jauzi itu mengungkapkan salah satu fakta nikah misyar. Yaitu adalah seorang pedagang yang di pasar, dia jualan kain. Nanti kok kita bahas nikah misyar enggak unik. Dia jualan sebentar, ini kita cerita sebentar. Ini yang disampaikan oleh Zawzi. Pedagang tersebut ketika berjualan, pedagang ini pedagang orangnya solih. Sampai kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang memakai hijab, memakai niqab. Lalu kemudian apalah daya, tiba-tiba angin berembus dengan begitu kencang, niqab itu tersingkap. Lalu kemudian wanita tadi yang mendatangi dan menawarkan itu tersingkap niqabnya dan kelihatan. Sampai kemudian akhirnya pedagang itu berkata, astagfirullah, ketika dia melihat kecantikan wanita yang berniqab tersebut, maka kemudian dia diam. Kemudian wanita ini memberanikan diri untuk berkata kepada laki-laki yang soleh. Ingat loh ibu, menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh itu boleh secara syar'i. Dia berkata, sesungguhnya aku ini sedang bukan mencari pakaian, tapi aku untuk mencari suami, dan tidak ada laki-laki soleh yang aku lihat kecuali dirimu. Maukah kamu kemudian menikah dengan dirimu? Maka kemudian akhirnya, kemudian sang laki-laki itu berkata, pedagang itu berkata, aku tidak bisa, aku sudah menikah, dan aku tidak ingin untuk melukai hati istriku, karena kemudian dia sudah punya anak. Kalau kamu kemudian berkenan, maka cari yang lain. Maka perempuan itu berkata, kamu bisa datangi aku sesuai dengan keridhaanmu tanpa saya harus memaksakan keadaan. Artinya harus sama. Jangan buru-buru komentar ya. Ini ceritanya disampaikan Muzawzi. Maka kemudian kalau begitu ya sudah, kalau memang kamu mau, Maka kemudian perempuan itu rela untuk didatangi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh seorang laki-laki. Boleh? Tidak boleh. Kemudian disampaikan resolusi, wah ini termasuk salah satu pernikahan yang diperbolehkan untuk menjaga fitnah. Maka kemudian laki-laki ini kemudian menikahi perempuan itu. Dan perempuan ini hanya didatangi habis duhur. Ya, habis duhur sampai lama tidak kemudian ketahuan. Sampai istri mulai merasa ini ada yang beda dengan suami saya. Lalu kemudian sang istri berkata, dia solihah. Dia berkata kepada pembantunya, kamu ikutin suamiku apa saja yang dia lakukan sehari ini. Maka kemudian akhirnya sang majikan itu memerintahkan anak buahnya ngikutin orang yang soleh itu, pedagang kain tersebut di pasar. Kemudian ketika dia diikuti dan akhirnya tahu ketika habis dulu dia mengunjungi, dan dia tanya-tanya, itu siapa? Itu istrinya pedagang kain di pasar. Perhatikan, anak buahnya kemudian langsung mendatangi siapa? Mendatangi istrinya. Istri berapa? Pertama. Dan berkata, ini yang dilakukan suamimu. Coba lihat perkataan dari sang istri yang soleh. Dia berkata, sudah, tutup masalah ini, biarkan aku saja yang tahu. Lalu kemudian akhirnya betul-betul nutup dan tidak pernah disenggol sama sekali. Walaupun dia tahu nih kalau habis duhur suaminya pergi ke istri yang kedua, dia kemudian diam saja. Karena tahu bahwasanya itu adalah syariat diperbolehkan bagi laki-laki umatnya nanti. Kemudian dia diam sampai akhirnya Allah takdirkan apa? Allah takdirkan beliau meninggal dunia sang laki-laki. Maka meninggalkan sejumlah warisan yang cukup banyak, sekitar 7.000 dinar. Ya. Maka dia bagi-bagi. Dan ketika dia bagi dulu untuk putranya. Kenapa? Laki-laki itu punya putra dari istri pertama, dikasihkan. Kemudian ada sisanya. Sisanya itu yang dibagi antara beliau dengan istri yang kedua. Dia ngomong, anak buahnya lagi, sini nak, ya sini anak buahku. Ini, kamu tahu kan suamiku punya istri berapa? Dua. Ini adalah hartanya dia, kasihkan ke dia. Kasihkan ke dia, karena itu haknya dan aku tidak akan memasukkan api neraka ke dalam perutku. Masya Allah. Kemudian dibawa, kemudian diketok pintunya, dan kemudian ditanya, siapa? Saya adalah anak buah. Dari siapa? Anak buahnya siapa? Anak buahnya fulan. Ya, dia tahu itu suaminya. Dia diam, kemudian dia berkata, ada urusan apa? Beliau telah meninggal dunia. Jadi tidak ngerti istri yang kedua kalau meninggal. Lalu kemudian sang istri telah membagi hartanya. Dan inilah hakikat perempuan. Ini haknya. Sang istri kedua itu nangis. Dia tahukah? Tahu. Kalau begitu sampaikan lagi kepadanya, harta ini bukan hak saya. Lu kenapa? Karena laki-laki itu telah menceraikan saya sebelum dia meninggal dunia. Sampai Ibnu Zawzi itu menerangkan dua putra wanita yang soleh. Yang cerita siapa? Ibnu Zawzi. Itu nikah siasat. Jadi kemudian disitulah kita paham, termasuk di antara pernikahan yang kemudian dulu dihapuskan, kalau bisa dihapuskan atau tidak, tidak dihapuskan. Yang termasuk dihapuskan itu nikah apa? Nikah mu'ah itu dihapuskan, yaitu nikah dengan niatan untuk bercerai, yaitu nikah kontrak. Dulu kenapa diperbolehkan? Karena banyak para sahabat yang berjihad dan khawatir kemudian terjadinya perzinahan. Kenapa? Perzinahan itu lebih parah. Makanya masyarakat kita hari ini tuh membingungkan. Kalau ada suaminya berzina malah diridhoi, waliyadzubillah. Tetapi kalau suaminya nikah lagi menjaga kehormatannya, malah kemudian dihujat dan dicela. Padahal itu termasuk diantara perkara yang terbalik dalam Al-Quran Sunnah. Sekarang kemudian kita membahas, dan termasuk diantara perkara yang dulunya itu tidak boleh, sekarang boleh, itu perkara apa? Perkara ziarah kubur. Maka itu termasuk perkara yang dulunya itu tidak diperbolehkan. Inilah yang disebut dengan hukum nasar dan mansukh. Yang kedua, fungsinya kita mendatangi kubur itu apa? Fungsinya adalah untuk mengingat kematian, bukan untuk meminta-minta. Ini faedah yang kedua dari hadis Ibnu Majah. Faedah yang kedua dari hadis riwayat Ibnu Majah ini yang kita baca pada halaman ke-28, fungsinya itu apa? Fungsinya ketika mendatangi kubur untuk mengingat kematian. Untuk mengingatkan kematian. Jadi fungsi datang ke kubur itu mengingat kematian. Kalau fungsinya untuk mengingat kematian, berarti di kuburan mana saja cukup atau tidak, Ibu? Kalau fungsinya mendatangi kuburan itu mengingat kematian, berarti kita juga yang ngomong, berarti fungsinya semua kuburan itu sama atau tidak? Sama. Perlu nggak kita pergi jauh-jauh, misalkan ke Brunei, hanya untuk mendatangi kuburan fulan? Perlu nggak kita pergi sampai ke NTB? Ngapain ke NTB untuk mendatangi kuburan fulan? Nggak perlu. Wong fungsinya jarak kubur itu mengingat kematian kok. Nah, kalau mengingat kematian, kenapa harus ke tempatnya yang jauh? Kalau orang mengatakan ketika kita memberikan nasihat, oke, nggak apa-apa, kamu datang ziarah kubur itu memang boleh, nggak ada yang larang kok. Dan kalau kita ngelarang, berarti kita melarang apa yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Tapi perhatikan, Nabi mengatakan tuzahidu fid dunya, untuk membuat kamu zikir dalam perkara dunia, waktu dzikrul akhirah, dan mengingatkan akhirat. Jadi fungsinya untuk ingat mati. Ya kalau ingat mati, kenapa harus kemudian ziarah kubur ke tempat yang jauh? Padahal di sebelah kita ada kuburan. Cukup atau tidak cukup? Cukup. Jadi kalau ada orang yang ditarang kemudian ngomong, saya ziarah kuburnya sampai tempat yang jauh sono, misalkan sampai Aceh. Saya tanya, loh kenapa harus ke tempat yang jauh? Kalau fungsinya hanyalah mengingat kematian. Dan Nabi tidak pernah, Nabi itu kemudian mengajak para sahabat untuk mendatangi kuburan para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah. Pernah gak Nabi ngajakin para sahabat, yuk jalan-jalan yuk, kita pergi ke kuburannya Nabi? No, gak pernah. Naik kota bareng-bareng ya. Gak ada. Ayo kita jujur dan melihat semuanya itu kembalinya kepada Nabi. Itu gampang ya. Jadi ternyata tidak pernah semacam itu. Nah, kalau Nabi tidak pernah melakukan kayak gitu, kenapa kita harus melakukannya? Walaupun secara syar'inya, hukum umumnya boleh, tidak apa-apa. Cuma kalau ingat kematian harus ke Aceh itu yang ngapain? Paling-paling juga kalau ke sana malah minum kopinya dan ingat akhiratnya. Misalnya. Jadi kemudian itulah yang menjadikan kita kalau ingin ingat kematian itu yang mana? Ya kuburan. Ya, itu yang kedua. Pengertian dari hadis ini. Yang ketiga dari pengertian hadis ini. Yang ketiga dari pengertian hadis ini yang kita harus pahami dan harus kita ketahui itu apa? Berarti ziarah kubur itu merupakan amalan sunnah yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jangan sampai kita ini referensinya adalah referensi ke mall tetapi tidak pernah mendatangkan referensi untuk urusan kubur. Datang ke maunya selalu punya jadwal-jadwal yang tetap, tetapi tidak pernah punya jadwal ke kuburan. Padahal datang ke kuburan itu termasuk di antara perkara sunnah. Makanya ada seorang salaf, dua orang, saya lupa namanya. Ketika dua orang itu kemudian saling mencintai karena Allah, kemudian diajak salah satunya ke kuburan, duduk di sebelah nisan dan berkata, kira-kira kalau kemudian kita ada di pihak yang di dalam kuburan, kira-kira kita pengennya apa? Sholat. Pengennya apa? Dikir. Pengennya apa? Sedekah. Berarti kita masih di dalam, kita masih di dunia yang diinginkan oleh si mayit. Ayo, kita perbanyak sholat, kita perbanyak puasa, kita perbanyak sedekah. Di situ kita mendapati, mendatangi kubur itu termasuk di antara kegiatan yang harus dilakukan orang yang paham sunnah. Jadi sesekali ibu kemudian datang ke kuburan, kapan? Sendirian atau sama suami? Kita ingat kematian itu karena apa? Termasuk di antara perkara sunnah. Karena Nabi mengatakan kuntunah itu kum anziratul kubur fazuruhan. Nabi mengatakan sekarang kunjungi. Berarti kita harus punya kesempatan untuk datang ke kuburan itu. Dan tidak usah untuk kemudian dikhususkan waktunya. Kenapa? Karena tidak ada pengkhususan waktu ziarah kubur. Ya? Kenapa masyarakat kita terkadang faham tentang ziarah kubur tetapi akhirnya apa? Dikhususkan. Padahal tidak ada pengkhususan kan? Kapan biasanya dikhususkan itu? Ketika Idul Fitri ataupun menjelang Ramadan. Bahkan kadang-kadang kita sering merasa iba sama orang yang tidak datang ke kuburan. Ih, kasihan banget ya ibunya, gak pernah didatangin anaknya. Masa Idul Fitri gak datang? Masa menjelang Ramadan gak datang? Loh memang tidak ada. Syariatnya ada gak kita mau Idul Fitri? Gak ada, silahkan datang Idul Fitri. Pada Idul Fitri ke kuburan itu gak ada dilarang. Tapi mengkhususkannya pada waktu itu harus ke kuburan itu yang gak ada. Apalagi ngelewatin momen-momen istimewa, mau nikah, datang ke kuburan, itu gak ada. Kadang-kadang diceritain itu, bu, ini bu calon istri Gimana Bu? Sip kan? Lah, dijawab bingung. Ya, bener nak. Pilihan kamu memang gak salah nak. Malah dijawab bingung. Kita ini kadang-kadang menafsirkan urusan dunia, urusan kubur kayak urusan kita di dunia sih masalahnya. Kuburannya di atas bukit, melihat yang indah di bawah. Lu emang di kuburan nongkrong itu? Gak ada Ibu, karena kita sering gak paham, sering mengartikan urusan dunia dengan urusan kubur, sering menafsirkan itu dengan urusan dunia yang salah. Jangan pernah menafsirkan urusan dunia itu, urusan kubur dengan urusan dunia. Itu salah. Itu salah itu. Coba bagaimana kita sering komentar tuh? Kalau kemudian ada kuburan, kemudian rumput-rumputnya tinggi, kita sering komentar jelek kepada keluarga pemilik kuburan itu. Kasihan banget ya, untuk sampai tinggi-tinggi rumputnya. Loh, kalau sampai rumputnya tinggi pun tidak ada apa-apa mempengaruhi di bawahnya itu. Kenapa? Karena cara kita menjenguk orang ketika telah meninggal dunia itu dalam kutayan doa. Kalau kita datang ke kuburan itu, yang bermanfaat kuburannya atau kitanya? Pemilik kuburnya atau kita? Kita penghuni kubur pun hanya mendapatkan doa secara umum. Kapan? Ketika kita masuk kubur. Itu pun kalau ibu-ibu hafal doanya masuk kubur. Sudah masuk kubur juga yang paling assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal mu'minat. Itu. Jadi kemudian penghuni kubur itu akhirnya apa? Penghuni kubur itu kalau kita ziarah kubur itu kembalinya ke kita, bukan ke penghuni kubur. Kapan kita ingin memberikan manfaat kepada penghuni kubur, ibu kita, bapak kita yang meninggal dunia? Dalam doa, dalam sedekah yang kita kemudian niatkan untuk nama mereka. Kemudian ketika kita menyambung tali silaturahmi yang disambung oleh mereka, melanjutkan ilmu yang telah diajarkan kepada kita, itu yang bermanfaat untuk mereka walaupun mereka dalam kubur, tapi cara kita menjenguknya itu mengingatkan kita. Dan ketika misalkan di kuburan itu misalkan ada rumput-rumputnya, maka sesungguhnya penghuni kubur pun insya Allah tidak sedih. Kenapa? Tidak mikirin di atasnya. Kasihan banget kalau mikirin di atasnya. Kenapa sedih? Tetapi dibersihkan boleh atau tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa. Dibersihkan boleh saja, disiram boleh atau tidak boleh, tidak apa-apa. Apalagi kalau ada sebuah wasiat itu, ada seorang cerita kisah kan? Ada seorang istri sebelum meninggal dulu. Jangan nikah lagi ya mas. Kecuali kuburanku kering. Kuburannya nggak kering, kering. Ternyata disirami sama kakaknya. Kamu ngapain di sini? Ini loh istrimu adikku nyuruh aku untuk nyiramin kuburannya setiap hari. Oh pantas gak kering-kering. Itulah pintarnya laki-laki itu pintar perempuan. Jadi disitulah kita memahami kuntu namai tukum anziratul kuburi fazuruha fa'inah hatu zahidu fid dunia watu zakiru watu zakiru akhirah. Nabi sampai mengatakan, aku pernah melarang kamu untuk menziarahi kubur, maka kunjungilah, sesungguhnya itu adalah mengingatkan kepada sikap zuhud dan mengingatkan tentang akhirat. Jadi hadis ini kita belajar apa? Tiga, nasab wal mansukh. Yang kedua, fungsinya mendatangi kubur itu adalah mengingat kematian. Dan yang ketiga, sikap seorang yang paham sunnah adalah sesekali dia datang ke kuburan dan tidak ada ketentuan waktu untuk mengurusi dan membahas tentang itu. Jadi ada waktu khusus untuk membahas atau mendatangi kubur? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi kalau misalkan saya jarang datang ke kuburan ibu saya, apakah saya durhaka Ustaz? Tidak durhaka insya Allah. Selama kita masih mendoakan, bersedekah atas nama ibu kita, itu yang lebih bermanfaat. Tapi bukan berarti kalau ada yang ingin mendatangi ziarah kuburan ibunya, boleh, tidak apa. Sekedar ngobrol, misalkan bicara dengan nisan ibunya, ya boleh. Cuma ya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar sama sekali apapun yang kita ucapkan. Kalau mendengar kasihan betul. Ya karena apa? Karena kamu jenuh. Ternyata gitu ya. Oh, terus apa lagi? Jadi yang mudah agak. Sekarang baik kita kemudian bahas hukum ziarah kubur itu bagaimana, dan insya Allah kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Kita mengenal dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Intinya pembahasan yang kita sampaikan adalah sesungguhnya salah satu perkara untuk mengingatkan kematian itu apa? Ziarah kepada kubur. Dan sesungguhnya ziarah kepada kubur adalah kita mengambil dari hadis riwayat Ibnu Majah, di mana kita mengambil kesimpulan itu ada tiga. Apa kesimpulan tadi? Satu apa tadi? Perkara nasakh dan mansukh. Yang kedua, mengingat kematian. Apa mengingat kematian? Ziarah kubur itu fungsinya mengingat kematian. Jadi tidak perlu ke tempat-tempat yang jauh. Yang ketiga, mendatangi kuburan itu termasuk di antara perkara sunnah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan ketika kita menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari, insya Allah. Ada pertanyaan, kita buka dengan tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.